Alhamdulillah, segala puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat limpah kurnia kepada kita yang masih memelihara kita di dalam iman dan Islam, dan segala syukur bagi Allah Subhanahu wa Taala yang memberikan kita taufik untuk kita menunaikan solat berjamaah pada subuh yang mulia ini. Alhamdulillah, kita akan mengambil sedikit masa untuk kita meneruskan pembahasan hadis yang mulia, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang beliau sampaikan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqim as-salata wa yuti az-zakah fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku telah diperintahkan untuk menerangi manusia sehingga mereka menyaksikan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, dan mereka mendirikan solat dan mereka mengeluarkan zakat. Apabila mereka melakukan yang demikian, maka mereka telah menyelamatkan daripadaku darah dan harta benda mereka kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka atas Allah Subhanahu wa Taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada pertemuan yang lepas telah kita bicarakan beberapa perkara yang umum yang boleh kita fahami daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penting ini. InsyaAllah pada subuh ini kita akan teruskan bagi pembahasannya, yang mana akan terarah kepada dua perkara yang besar, iaitu tentang hukum mendirikan solat, mengeluarkan zakat. Dan ini setelah kita terangkan bahawa untuk seseorang itu diterima masuk Islam, cukup dengan seseorang itu menaik saksi la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad itu pesuruh Allah. Dan telah kita jelaskan dalil-dalilnya, mungkin kita akan ulang di sini, adalah apa yang terdapat dalam khabar-khabar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sirah baginda, di mana ulama-ulama telah mendapati bahawa apabila orang-orang Arab di sekeliling kota Madinah masuk Islam, datang bertemu Rasulullah SAW untuk menerangkan bahawa mereka telah memeluk agama Islam, Nabi SAW tidak meminta lebih daripada mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan Nabi SAW tidak mensyaratkan bahawa mereka mendirikan solat serta merta, mereka mengeluarkan zakat serta merta. Dan ini menunjukkan bahawa seorang itu telah masuk Islam, diterima Islamnya, cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ini menunjukkan kepentingan dua kalimah syahadah atau asyhadataini. Maka ia adalah kunci untuk memasuk agama Islam, dan ia adalah satu kesaksian, dan telah kita terangkan bahawa kesaksian itu tidak boleh diterima kecuali kesaksian itu berdasarkan ilmu dan keyakinan. Baik. Dan perkara yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegur bahkan telah marah terhadap sahabat yang membunuh orang kafir yang ditangkapnya dalam peperangan, maka dia hampir-hampir dibunuh, lalu orang kafir itu pun mengucap la ilaha illallah. Maka sahabat tersebut yang bernama Usamah bin Zaid radhiyallahu anhumah, beliau terus membunuh walaupun setelah orang kafir itu mengucap la ilaha illallah. Apabila khabar itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW murka. Dan Nabi SAW berkata dalam keadaan marah, ataqtulu man qala la ilaha illallah? Apakah kau telah membunuh orang yang berkata la ilaha illallah? Dan Nabi SAW ulang lagi, apakah kau telah membunuh orang yang telah berkata la ilaha illallah? Berulang-ulang Nabi SAW mengatakan perkara tersebut kepada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Sedangkan Usamah bin Zaid adalah seorang yang amat dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau seperti anaknya sendiri. Tinggal bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu adalah anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada zaman jahiliyah dahulu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan Zaid Zaid bin Muhammad. Seolah-olah Zaid ini adalah anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apabila turun ayat yang melarang kita menjadikan orang lain sebagai anak kita sendiri dan kita binkan dengan nama kita sendiri, sedangkan kita bukan bapanya, maka Nabi SAW pun tinggalkan perkara tersebut. Tapi dahulu orang semua memanggil Zaid itu Zaid anak lelaki Muhammad. Turun ayat firman Allah Subhanahu Wa Taala, yang bermaksud dalam surah Al-Ahzab, tidak teringat sini kita sekarang ini, tetapi maksudnya adalah bahawa ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah, panggillah mereka-mereka itu, yakni anak angkat kamu, dengan dinisbahkan kepada bapa-bapa mereka yang betul. Huwa aqsatu 'indallah, dan demikian itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa illam ta'lamu aba'akum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum. Jika kamu tidak tahu siapa bapa mereka, maka mereka adalah saudara-saudara kamu, ikhwanukum fid din, dalam agama, wa mawalikum, dan mereka adalah mawali kamu. Mawali maknanya mereka-mereka yang telah kita bebaskan, merdekakan. Jadi mereka dinamakan maula-maula kita. Jadi selepas itu Zaid tidak dipanggil lagi dengan Zaid bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Zaid bapa kepada Usamah tadi amat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila Zaid bercerai dengan isterinya Zainab radhiyallahu anha, dan kalau kita lihat Zainab itu adalah menantu angkat bagi Rasulullah SAW. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Rasulullah SAW untuk bernikah dengan janda Zaid anak angkatnya sendiri. Dan ini satu perkara yang amat berat bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Sebab zaman jahiliyah, bahkan sampai sekarang pun, adalah satu perkara yang amat mengaibkan bagi seorang itu bernikah dengan menantunya sendiri, dengan istri anak sendiri. Dan ketika itu mereka menganggap Zaid sebagai anak angkat. Tapi oleh kerana untuk menghilangkan adat kebiasaan orang-orang Arab yang membinkan anak-anak angkat mereka kepada diri mereka sendiri, bukan kepada bapa mereka yang betul, maka Allah SWT perintahkan Rasulullah SAW untuk bernikah dengan menantu angkatnya sendiri, itu Zainab. Dan kisah ini, pernikahan ini ada disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab. Nama Zaid itu pun disebutkan dalam Al-Quran. Falamma qada Zaidun minha wataran zawajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina haraj. Apabila Zaid telah bercerai dengan isterinya dan telah selesai iddahnya, maka kami pun menikahkan engkau wahai Muhammad kepadanya supaya tidak ada lagi kesempitan di dalam dada orang-orang yang beriman. Jadi ini tujuannya untuk apa? Untuk menghilangkan adat kebiasaan jahiliyah, membinkan anak-anak angkat kepada diri mereka sendiri. Nah, jadi Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, banyak sering mendengar nama Usamah. Usamah adalah seorang yang amat dikasihi oleh Rasulullah SAW. Tetapi beliau dalam peperangan tadi telah membunuh seorang kafir yang ditangkapnya, walaupun setelah dia mengucapkan la ilaha illallah. Dan kata Usama, orang kafir tadi tidak mengucapkan la ilaha illallah secara ikhlas, secara jujur, betul-betul nak masuk Islam. Tetapi dia mengucapkan la ilaha illallah tadi semata-mata untuk menyelamatkan dirinya daripada dibunuh. Jadi sebab itu dia terus membunuhnya. Tetapi Rasulullah SAW marah akan perbuatan Usamah bin Zaid. Dan ini menunjukkan bahawa mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah cukup untuk memasukkan seorang itu daripada Islam dan menyelamatkannya daripada pedang Islam. Jadi darahnya selamat, harta bendanya selamat. Jadi ini dalil. Dan juga dalil tadi bahawa Nabi SAW telah menerima Islam orang-orang yang datang masuk Islam cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah. Tidak perlu, tidak disyaratkan menunaikan solat dan mengeluarkan zakat. Nah, walau bagaimanapun, di dalam hadis ini terdapat kemusykilan. Rasulullah SAW telah menggabungkan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan mendirikan solat dan mengeluarkan zakat. Nabi SAW pun bersabda, apabila mereka melakukan yang demikian, maka mereka telah menyelamatkan nyawa dan harta mereka daripadaku. Jadi zahirnya adalah disyaratkan juga mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Jadi pahaman yang benar terhadap hadis ini adalah hadis ini ada menunjukkan bahawa cukup seseorang itu masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadah. Tetapi apabila dia telah masuk Islam, maka kita pun menyampaikan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mendirikan solat dan mengeluarkan zakat. Jadi kita kata pada dia, sekarang patlah Islam, kita terima, kita takkan perang kamu lagi. Baik. Tapi Allah perintahkan kamu untuk mendirikan solat. Allah perintahkan kamu untuk mengeluarkan zakat. Kalau dia lakukan, dia akan selamat. Tetapi kalau dia enggan, dia tidak mahu solat, macam mana? Dia tidak mahu mengeluarkan zakat, bagaimana? Maka mengikut hadis ini, mereka tetap akan diperangi sampailah mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat, walaupun Islam mereka tadi telah diterima. Jadi dengan itu kita dapat kompromikan antara hadis-hadis yang agak bercanggah tadi. Kemudian ulama telah membahaskan bahawa jika satu kumpulan, satu masyarakat yang telah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, artinya mereka telah masuk Islam, Kemudian mereka enggan mendirikan solat. Apakah mereka diperangi ataupun tidak? Maka kata ulama, ya, mereka diperangi. Dan terdapat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya yang terdapat dalam Sahih Muslim, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yughir hatta yusbih, fa in sami'a adanan wa illa aghara alaihim. Maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa tidak menyerang yakni musuh sampailah masuk waktu subuh. Apabila beliau mendengar azan, maka Nabi SAW tidak akan menyerang mereka. Jika tidak, Nabi SAW akan menyerang mereka. Jadi ini dalil, dari sini sahih, menunjukkan bahawa seseorang ataupun suatu kumpulan itu tetap akan diserang, tetap tidak selamat harta dan nyawanya sampailah dia mendirikan solat. Dan tanda mereka mendirikan solat, satu kumpulan, satu masyarakat ini, adalah mereka melaungkan azan. Maksudnya kalau tidak ada azan, Nabi SAW akan serang mereka. Sedangkan mereka itu mungkin Islam. Sebab apa? Mereka telah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan mungkin mereka telah melakukan syariat-syariat Islam yang lain. Jadi ini bukan pasal mereka Islam atau tak Islam, tetapi tentang apa? Mereka enggan menunaikan solat ataupun tidak. Jadi ini satu perkara yang kita boleh dapati daripada hadis ini. Ini telah disebutkan oleh para ulama. Dan ada pun tentang menunaikan zakat, terdapat sebuah kisah yang amat masyhur setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, terdapat orang-orang yang murtad, dan di sana pula ada orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan ada yang mengikutnya seperti Musailamah al-Kadzdzab, dan ada yang enggan mengeluarkan zakat. Dan hujah mereka adalah kita hanya wajib memerintah mengeluarkan zakat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Yang menggantikannya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, khalifahnya. Tidak, kami tidak akan membayar zakat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Oh. Macam tu hujah. Jadi pada mereka zakat itu hanya wajib pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin ada yang berdalil dengan Al-Quran. Allah SWT berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah wahai Muhammad harta daripada mereka sebagai shadaqah yang akan mensucikan mereka. Jadi kata mereka, ini perintah khusus untuk Rasulullah SAW. Jadi kita membayar hanya pada Rasulullah SAW. Adapun Abu Bakar Siddiq, Umar, semua kita tak mau bayar. Jadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pun berkata kepada para sahabat, mari kita keluar dan kita perangi mereka sampai mereka keluarkan zakat. Jadi mereka ini diistilah sebagai mereka-mereka yang enggan membayar zakat. Dan terdapat isu di kalangan sahabat tentang hal ini. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah bertemu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau tidak setuju dengan cadangan Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi mereka. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apakah kita nak berperang dengan mereka-mereka yang telah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan beliau pun telah membawakan hadis tapi riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang maknanya sama juga, bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW telah bersabda, telah diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka naik saksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apabila mereka melakukan demikian, mereka telah menyelamatkan harta dan nyawa mereka daripada melainkan dengan haknya. Jadi banyak dalam riwayat yang dibawa oleh Umar bin Khattab ketika berhujah dengan Abu Bakar As-Siddiq, beliau tidak membawa riwayat yang kita sedang baca ni, yakni tak sebutkan tentang mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Jadi Umar berkata, mana ada syarat mengeluarkan zakat? Kenapa kita mesti perang mereka? Mereka dah baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kita mesti berhenti daripada memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Jadi mereka cuma tak keluarkan zakat saja, mereka solat. Jadi apa kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salati wa zakat. Fa inna az-zakata haqqul mal. Demi Allah, aku akan perangi siapa yang membeza-bezakan antara solat dan zakat. Kerana sesungguhnya zakat itu adalah hak harta. Wallahi law mana'uni 'anaqan kanu yu'addunahu ila Rasulillah laqataltuhum 'ala man'ihi. Dan demi Allah, jika mereka enggan membayar seekor unta yang dahulu mereka membayarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan memerangi mereka kerana mereka enggan tersebut. Jadi Umar telah dijawab oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bahawa aku akan perangi siapa saja yang membeza-bezakan antara solat dan zakat. Jadi kata Abu Bakar As-Siddiq, apa bezanya zakat dengan solat? Ini menunjukkan bahawa para sahabat bersepakat bahawa siapa yang tinggalkan solat walaupun dah mengucapkan kalimah syahadah, mereka tetap tak akan selamat. Mereka tetap akan diperangi. Di mana yang kita baca tadi, hadis-hadis dalam Sahih Muslim, Nabi SAW akan memerangi satu kaum jika tak dengar azan subuh. Jadi zakat kata Abu Bakar Siddiq sama dengan solat. Kalau mereka tak tunaikan, tak mendirikan solat, kita perang mereka. Kalau mereka tak keluarkan zakat pun sama juga, kita perangi mereka. Dan beliau berkata, fa inna zakata haqqul mal. Kerana sesungguhnya zakat itu hak, hak harta. Hak siapa? Hak Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang Islam. Dan ini yang ditafsirkan dengan illa bihaqqiha atau illa bihaqqil Islam. Kecuali dengan hak Islam. Apa hak Islam? Menunaikan solat. Dan solat itu hak badan. Sebab dia adalah ibadat badan yang dikerjakan dengan anggota badan. Dan zakat pula adalah hak harta sebab dia adalah ibadat yang dikerjakan dengan harta benda kita. Dan kedua-duanya adalah hak dua kalimah syahadah. Syahadah ni ada hak ni. Ada syarat ni. Jadi walaupun mereka tidak mau bayar cuma seekor unta yang dulu mereka selalu bayar kepada Rasulullah SAW, aku akan perangi mereka habis-habisan. Walaupun pasal seekor unta je. Sebab dia adalah satu perkara yang wajib. Baik, maka berkata Umar selepas itu, fa wallahi ma huwa illa an ra'aitu anna Allah qad syaraha sadra Abi Bakar lil qital fa 'araftu annahu al-haqq. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata Umar, demi Allah, tidaklah aku melihat kecuali Allah telah membuka hati Abu Bakar untuk berperang, maka aku tahulah bahawa ia adalah benar. Jadi akhirnya Umar bin Khattab pun setuju dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan sahabat-sahabat lain pun selepas itu tidak ada lagi perselisihan antara mereka. Maka semua keluar bersama-sama Abu Bakar Siddiq untuk memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Jadi akhirnya sahabat-sahabat setuju. Dan kalau semua sahabat-sahabat setuju terhadap satu hukum Islam, artinya ini adalah satu ijma' daripada sahabat. Jadi itulah hukum. Siapa satu kumpulan yang enggan membayar zakat, enggan menunaikan salat, maka mereka tetap diperangi. Bukan pasal mereka tak Islam, tetapi apa? Itu hukum Islam. Baik. Kemudian para ulama telah membahaskan bagaimana dengan rukun-rukun Islam yang lain. Tadi dah sebutkan mengucap dua kalimat syahadah. Tadi dah sebutkan tentang mendirikan solat dan mengeluarkan zakat. Dan tiga lagi dua apa? Puasa bulan Ramadan dan menunaikan haji ke Baitullah al-Haram. Apakah orang-orang yang enggan puasa, enggan menunaikan haji, kita perangi mereka juga macam tadi? Maka di sini sebahagian ulama mengatakan iya. Berkata Sa'id bin Jumair radhiyallahu anhu ataupun rahimahullah, beliau adalah anak murid kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Umar telah berkata, "Law anna an-nasa tarakul hajja laqatalnahum 'alayhi kama nuqatiluhum 'ala as-salati wa zakat." Kalaulah orang ramai meninggalkan haji, niscaya kami akan perangi mereka sebagaimana mereka meninggalkan solat dan zakat. Jadi maknanya Umar bin Khattab berpendapat tidak ada bezanya orang yang tinggalkan haji dengan orang yang tinggalkan zakat dan solat. Diperangi juga sama. Dan akhirnya termasuk kat situ puasa dalam bulan Ramadan. Tapi maksud di sini bukan orang tak pergi haji, bukan orang tak puasa, kita perangi mereka, tidak. Yang dimaksudkan di sini adalah orang yang enggan haji, enggan puasa. Sama juga macam tadi, jangan faham orang tak solat saja kita bunuh, orang tak keluarkan zakat terus kita bunuh. Tidak. Orang yang enggan solat, orang yang enggan zakat. Ada beza tak beza dengan orang yang tak solat dengan orang yang enggan solat? Ada beza. Itu dinamakan al-imtina'. Imtina' maknanya enggan, bukan setakat tak buat. Apa maknanya enggan? Kita panggil dia solat, ni dah masuk waktu, pergi solat Zuhur nanti, kita suruh dia solat. Tak mau? Bukan tak, bukan kita tak tahu nampak dia tak solat, tak. Kita suruh dia solat, dia tak mau. Okey, tak apa, kita kasih jalan. Masuk waktu asar, solat. Tak mau solat, tahan dia lagi. Sampai masuk waktu maghrib, solat. Tak mau juga solat, maka kita bunuh. Memang orang macam ini memang patut kena bunuh. Sebab apa? Dia degil, dia enggan solat. Bukan orang yang setakat tak solat, malas solat dan sebagainya. Ubat lagi. Dan yang tadi kita sedang bahaskan tentang apa? Satu jamaah, satu kaum yang tak mau solat, tentulah kena bunuh, kena perang. Artinya kita perintahkan dia untuk solat, tapi mereka tak mau. Kita kasih dia tempoh 3 kali. Ada ulama kata sampai 3 hari. Tapi kalau untuk solat tak payah tunggu sampai 3 hari, cukup 3 waktu je. Kalau murtad je, 3 hari kita kasih peluang. 3 waktu dah cukup. Ini orang ni degil, memang layak di dibunuh, diperangi. Begitu juga dengan zakat, enggan bayar zakat. Bukan setakat tak bayar zakat, sembunyi-sembunyi, mana harta untuk keluarkan zakat, tak ada lah, tak ada, aku tak ada harta. Itu lain lah, dia buat hilah dan sebagainya. Ini enggan terang-terang tak mau bayar zakat. Macam tadi, oh itu zakat hanya kita bayar untuk Rasulullah SAW, kepada Nabi SAW. Sekarang Nabi SAW dah tak ada, kita tak payah bayar. Itu kurang bayar, kita tak payah bayar. Korang nak bayar-bayar, macam itu wajib pada kamu, tak wajib pada kita. Itu tentulah bukan apa, bukan orang Islam. Dia enggan. Begitu juga dengan haji. Satu jamaah, satu kaum yang ramai, semua tak nak buat haji. Kita kata mari pergi haji, tak mau. Kecil betul. Ini tak payah tunggu sampai 3 kali, sebab 3 kali dah 3 tahun. Orang macam ini kalau kita biarkan 3 tahun, sampai beranak pinak habis ni. Jadi diperangi. Begitu juga dengan puasa dalam bulan Ramadan. Enggan puasa, bukan takat tak puasa. Nampak yang macam puasa tapi kat luar kena main. Tak, ini enggan puasa. Mereka kata puasa ni tak wajib, kita tak payah buat. Itu korang buat. umat Islam biasa buat, kita dah tak payah buat. Kalau mereka kata macam itu, kita perangi mereka. Jadi faham perbezaan antara yang tidak lakukan dengan yang enggan lakukan. Dan ini yang kita faham daripada hadis tadi, hatta yashhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat. Walaupun tidak disebutkan rukun-rukun Islam yang lain, iaitu puasa, lemah Ramadan dan menunaikan haji, tetapi hukumnya sama. Ini adalah pendapat sebahagian ulama. Sebab Nabi SAW dah sebutkan dua ibadat, iaitu solat dan zakat. Dan apabila solat itu adalah hak badan, zakat itu adalah hak harta, kita dapati bahawa puasa itu adalah hak badan juga. Jadi dikiaskan dengan solat. Kemudian haji pula adalah kombinasi antara amal badan dan harta. Jadi keduanya adalah cabang daripada amalan badan dan amalan harta. Jadi sebab itu hukumnya sama di sisi sebahagian ulama. Ada pun ulama lain mengatakan tidak, haji dan puasa tak sama. Sebab tak semua orang wajib puasa, dan puasa pun tak ada orang nampak dia puasa ke tak puasa. Boleh saja dia tak niat, lepas tu dia makan di belakang orang tak nampak. Macam mana kita nak perangi dia? Begitu juga dengan haji, bukan semua orang wajib haji, dan dia hanya wajib setahun sekali. Ya, macam mana kita nak perangi satu jamaah yang tidak buat haji? Sebab itu tak disebutkan dalam hadis. Oleh bagaimanapun, kalau sinario dia macam tu tadi, mereka enggan secara terang-terangan untuk puasa, untuk haji, sebagaimana dengan rukun-rukun Islam yang lain, maka mereka akan diperangi mengikut hadis ini. Dan kemudian pembahasan ulama diteruskan kepada individu yang enggan solat, yang enggan keluarkan zakat. Tadi adalah satu jemaah, sekarang satu orang. Kalau seorang, kita perang mereka ataupun tidak? Jadi asalnya kita tidak diperintahkan untuk periksa satu-satu umat Islam. Tidak solat belum? Kena solat belum tadi? Tak ada amari tangkap? Tak ada, tak. Atau kita cek ke dekat masjid tak? Tak nampak je. Oh ni tak datang, tangkap. Ataupun kita simpan list orang yang keluarkan zakat, kita cek, oh dia ni tak nampak nama dia dekat sini, panggil, dah keluarkan zakat belum, tangkap. Tak ada, bukan macam tu. Yang kita sebutkan tadi adalah satu komuniti ramai, nampak dia tak solat, nampak dia tak keluarkan zakat, nampak tak puasa, nampak tak haji. Ini satu dua orang, macam mana tak nampak? Asalnya kita ada perintahkan untuk periksa pun. Buatlah terjasas pun, jangan kamu mengintip-ngintip. Kita zahirnya anggap mereka tunaikan tanggungjawab mereka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Namun kata ulama, jumhur ulama, iaitu Imam Malik rahimahullah taala, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Ubaid, semua mereka mengatakan individu yang enggan menunaikan solat juga dibunuh. Kita tak cakap diperangi, kita cakap dibunuh. Sebab seorang buat apa kita nak perang? Satu orang bukan satu kaum, jadi kita bunuh. Tapi siapa ni individu ni? Orang yang enggan menunaikan solat. Cuma isunya, macam mana kita tahu dia tak solat? Macam mana kita tahu dia tak keluarkan zakat? Adakah kita periksa mereka? Maka jawab ulama, tidak, kita tak cek mereka. Tetapi mereka sendiri yang terang-terang tak mahu solat. Mereka sendiri terang-terang tak mahu keluarkan zakat. Jadi mereka ni yang datangkan penyakit bagi mereka. Ni sama macam orang murtad. Asalnya kita tak tahu orang tu murtad di Islam, tapi dia yang gatal, kita katakan. Dia yang biadab. Dia kata, aku tolak Islam, aku nak tukar IC aku. Ini orang memang patut ditangkap dan disuruh bertaubat, selama 3 hari tak mau juga kita bunuh. Orang macam ini memang patut dibunuh kerana sengaja melawan umat Islam. Khianat. Orang macam ini tak layak duduk dalam masyarakat Islam. Sama juga yang tadi, dia tak mau solat terang-terangan. Dia keluarkan kata-kata atau dengan perbuatan dan sebagainya menunjukkan bahawa dia tak mau solat. Solat ni tak wajib bagi dia, yang lain semua wajib. Umat Islam lain wajib solat, aku tak bayar. Zakat pun begitu juga. Jadi kalau yang demikian, maka kata jumhur ulama sama juga. Dan antara dalil mereka selain daripada hadis ini, bahawa Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu telah minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar membunuh seorang lelaki. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La, tidak, la'allahu an yakuna yusalli." Mungkin orang itu solat. Mana boleh bunuh dia? Menunjukkan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam jadikan solat ke tak solat sebagai syarat boleh bunuh atau tak boleh bunuh orang itu. Maka kata Khalid, dia argue, "Wa kam man yusalli yaqulu bi lisani ma laysa bi qalbi." Berapa ramai orang yang solat berkata dengan lisannya apa yang tidak dia katakan dengan hatinya. Maknanya mungkin dia munafik. Ya Rasulullah, nampak dia solat tapi bukan betul-betul. Maka kata Nabi SAW, "Inni lam umar an unaktiba an qulubin nas wala asyukka butunahum." Sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk memeriksa hati-hati manusia ataupun memotong perut-perut mereka. Nah, ini nak cek hati mereka betul ke tak betul, ikhlas ke tak ikhlas atau munafik. Nah, di sini riwayat oleh Bukhari dan Muslim. Jadi jelas kata ulama-ulama ini, orang yang tak solat, sebab solat boleh nampak, dia tak solat, maka barulah dibunuh. Baik. Jadi inilah pendapat jumhur ulama, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Adapun mazhab Hanafi, mereka juga sebenarnya bersamaan dengan jumhur, cuma mereka kata orang yang tidak mahu solat tidak dibunuh, tetapi kita tahan dia. Kita tangkap dan tahan dia, jadi tawanan. Dan kita suruh dia solat sampai dia solat. Sampai bila? Sampai dia solat. Berapa hari? Sampai dia solat. Maknanya 3 hari, 4 hari, 30 tahun. Sampai dia mati pun, kita akan jailkan dia sampai dia solat. Tapi tak dibunuh. Itu saja perbezaan. Maknanya mereka tetap menghukum orang yang tidak solat. Kemudian dalam mazhab-mazhab tadi, ada yang membunuh orang yang enggan solat itu sebagai orang yang telah murtad. Jadi orang yang tak mau solat tadi, 3 kali waktu, bunuh, cung dia. Kemudian kita dah tak mandikan dia, kita tak kapankan dia, kita pun tak tanam dia dalam kuburan muslimin. Sebab dia bukan Islam. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Adapun mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, mereka dibunuh. Tapi selepas dibunuh, kita tetap mandikan dia. Kita tetap kapankan dia, kita solatkan dia dan kita tanam di kuburan muslimin. Sebab dia telah melakukan dosa besar tapi tak sampai terkeluar daripada Islam. Jadi banyak khilaf di sini, apakah orang yang enggan menaikkan solat itu kafir ataupun tidak. Tetapi semua sepakat mereka ini dihukum. Cuma ada yang kata dibunuh, ada yang kata ditawan. Balisnya lebih kurang sama tadi tu. Ini menunjukkan mereka mengambil faham daripada hadis tadi, hak Islam yang menyelamatkan seorang itu daripada menyelamatkan nyawa dan hartanya adalah dengan dia menunaikan solat. Nah, baik. Dan di dalam hadis tadi juga telah ataupun kita dapati bahawa Nabi SAW pada akhir hadis tersebut telah bersabda, "Wa hisabuhum 'ala Allah," dan hitungan mereka itu di sisi Allah. Dan telah kita terangkan maknanya. kita terima mereka Islam. Kalau mereka mengucap dua kalimah syahadah, kita perintahkan mereka untuk solat dan zakat. Kalau mereka tunaikan solat, mendirikan solat dan tunaikan zakat, maka kita dah tak kacau mereka lagi, tak perangi mereka lagi. Tetapi perhitungan mereka itu di sisi Allah. Maknanya apa? Allah yang akan menghukum mereka apakah mereka benar-benar ikhlas masuk Islam, benar-benar ikhlas mendirikan solat, benar-benar ikhlas mengeluarkan zakat. Itu menunjukkan bahawa Islam tidak memerintahkan kita kecuali berinteraksi dengan yang zahir daripada orang. Tak payah kita nak periksa-periksa ataupun sangka-sangka buruk terhadap orang. Oh, ini mungkin munafik dan sebagainya. Hatta kalau kita tahu pun bahawa orang ini munafik, kita tak boleh bunuh. Sebab Rasulullah SAW tahu beberapa orang munafik di Madinah. Nama dia Nabi SAW tahu, dan ada sahabat yang tahu. Tapi kita dapati dalam sejarah Nabi SAW tidak panggil mereka dan bunuh mereka. Sebab akhirnya mereka mengucap kalimah syahadah. Bila waktu solat, mereka datang masjid, mereka solat dan mereka tunaikan ibadat syariat Islam yang lain. Walaupun mereka munafik. Seperti Ubay bin Salul, ketua munafik di Madinah. Tapi Nabi SAW tidak membunuh mereka. Jadi menunjukkan bahawa hisabuhum 'ala Allah. Perhitungan mereka nanti di sisi Allah di hari kiamat kelak. Ini perkara yang penting di sini. Islam tidak suruh kita kurik sana, kurik sini dan sebagainya. Jadi kalau ada kemungkaran maksiat yang tersembunyi, kita tak disuruh untuk cari. Tapi maksiat yang dilakukan di hadapan khalayak ramai, di tepi jalan dan sebagainya, itu yang patutnya kita pergi. Kita pergi ubah, kita pergi ingkar. Bukan orang memasak kat rumah dia, kat hotel dan sebagainya, kita pergi cari. Itu salah sebenarnya. Tapi kita tinggalkan maksiat yang bermaharaja lela di luar. Tak betul lah. Kecuali kita dah lakukan apa yang ada kat luar, mungkar yang ada kat luar, kita dah bandras. Lepas tu kita dapat tahu dengan yakin bahawa ada juga kemungkaran yang tersembunyi di rumah sebagainya, itu cerita lain. Tapi kadang-kadang jabatan pencegah maksiat dia buat kerja yang bukan kerja dia tak buat, yang tak disuruh pula yang dia buat. Jadi sebab itulah terdapat pandangan negatif terhadap Islam. Wa hisabuhum 'ala Allahi 'azza wa jalla. Dan satu lagi pembahasan yang disebutkan oleh ulama, apakah seorang yang zindiq kalau dia bertaubat diterima taubatnya ataupun tidak. Orang zindiq ni siapa? Zindiq ni adalah orang yang munafik. Zindiq ni bukan kalimat bahasa Arab pun, dia adalah kalimat Parsi. Zaman Nabi SAW tak ada zindiq, yang ada cuma munafik. Munafik maknanya pura-pura masuk Islam. Jadi zindiq ini adalah orang yang mengeluarkan kata-kata atau perbuatan ataupun fahaman yang merosakkan Islam. Dan pada zaman dahulu orang-orang macam gini hanya orang munafik saja. Baik. Jadi mereka ni ditangkap. Kalau mereka tidak mau bertaubat, mereka dibunuh. Cuma kalau mereka bertaubat, bagaimana? Sebab ternyata mereka ni bukan orang beriman betul-betul. Maka di sini terdapat khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan zindiq ini tak boleh diterima taubat. Sebab kita dapati zindiq ni penipu. Setiasa mengatakan sesuatu yang bukan ada kat dalam hatinya. Entah-entah yang ditaubat ni pun dia bohong juga. Yang kita bunuh saja. Dan bahaya dia banyak terhadap masyarakat. Itu pendapat sebahagian kecil ulama. Adapun kebanyakan ulama mengatakan kalau zindiq itu benar-benar bertaubat dan terdapat tanda-tanda dia bertaubat dengan taubat nasuha, dia tinggalkan semua kejahatannya, dia buat baik, maka kita tetap terima taubatnya. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam satu riwayat. Dan inilah pendapat kebanyakan ulama. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sendiri menerima taubat zahir daripada orang-orang munafik. Jadi insyaAllah itu yang sempat kita bahaskan pada subuh ini. Terdapat bagian yang terakhir sebenarnya daripada hadis ini, iaitu tentang hukum jihad di dalam Islam. Sebab di dalam hadis ini terdapat lafaz hadis, umirtu an uqatilan nas. Aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia. Adakah jihad itu wajib? Sebenarnya kalau wajib atas siapa? Adakah atas Rasulullah SAW sahaja ataupun untuk umat ini? Kemudian apakah jenis jihad yang dimaksudkan dalam hadis ini? Adakah setakat mempertahankan negara ataupun jihad itu lebih daripada itu? InsyaAllah kalau sempat kita akan bahaskan pada teman-teman datang. Semoga apa yang kita sampaikan di sini merupakan ilmu yang bermanfaat dan menjadi amalan soleh kita di hari kiamat. Dan akan benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala salah silap dan kekurangan saya. Aku qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum.